di daun yang ikut mengalir lembut terbawa sungai ke ujung mata dan aku mulai takut terbawa cinta menghirup rindu yang sesakan dada. Ku pegang erat dan ku halangi waktu tak urung jua ku lihatnya pergi. Selalu ku ingat kerlingan matamu dan sentuhan hangat ku sayang.